إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pelajaran kitab التوحيد atau ثلاثة الأصول karya الإمام المجدد شيخ الإسلام Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sampai pada keterangan penulis rahimahullah tentang macam-macam ibadah. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa yang berhak diibadahi itu hanyalah Yang Maha Mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah atau selain pencipta, maka tidak berhak diibadahi. Setelah sampai pada kesimpulan ini, beliau menyebutkan beberapa macam ibadah. Dan semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh sedikit pun darinya untuk selain Allah. Lalu beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa segala macam ibadah itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Beliau rahimahullah mengatakan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwa al-masajid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru satupun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Jin ayat 18. Kata al-masajid, para ulama memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, al-masajid, yaitu bangunan-bangunan masjid, semua tempat yang digunakan untuk bersujud. Wa annal masajida, dan bahwa tempat-tempat sujud itu seluruhnya lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian menyeru satupun bersama Allah. Penafsiran yang kedua, al-masajid merupakan bentuk jamak dari misjad. Bentuk jamak dari misjad yang artinya adalah alat bersujud, anggota tubuh untuk bersujud. Anggota tubuh yang dipergunakan untuk bersujud ada 7, yaitu al-jabhah, dahi, bersama al-anf atau hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki, ujung kedua kaki. Inilah yang dimaksud dengan al-masajid menurut penafsiran kedua. Dan jelas, anggota-anggota tubuh ini seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dipergunakan untuk bersujud kepada selain penciptanya. Dan ayat ini memang bisa mencakup kedua penafsiran tersebut. Semua tempat sujud dan semua anggota tubuh untuk sujud adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Maka janganlah kalian menyeru satupun bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah lah yang memiliki tempat-tempat ibadah itu, dan Allah pula yang memiliki anggota-anggota tubuh untuk bersujud itu. Maka jangan sampai tempat-tempat ibadah dipergunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Dan jangan sampai anggota-anggota tubuh tersebut yang Allah ciptakan digunakan untuk bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدَعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Janganlah kalian menyeru satupun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, فَلَا تَدَعُوا disebutkan di dalam ayat ini tentang ad-du'a. Janganlah kalian melakukan doa, menyeru, melakukan doa. Sudah kita pelajari bahwa istilah doa, doa di dalam Al-Quran memiliki dua macam atau dua makna. Yang pertama adalah doa ul-mas'alah. Doa al-mas'alah. Yaitu memohon sesuatu kepada Allah menggunakan lisan, ucapan. Secara lisan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berilah aku, ya Allah mudahkanlah untukku, ya Allah selamatkanlah aku, dan lain sebagainya. Itu merupakan doa mas'alah. Berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah menggunakan lisan, ucapan. Adapun makna yang kedua adalah doa ul-ibadah. Doa al-ibadah. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ibadah. Maka ibadah apapun yang dilakukan untuk Allah itu merupakan doa. Itu bisa dinamakan doa di dalam istilah Al-Quran. Sehingga kata ad-du'a di dalam Al-Quran yang dimaukan dengannya tidak hanya doa ul-mas'alah yang berupa permohonan dengan lisan, tetapi juga mencakup segala bentuk ibadah itu adalah doa. Doa. Nah, dari sinilah penulis rahimahullah mengambil kesimpulan dengan ayat ini bahwa ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebab ada larangan فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Janganlah kalian melakukan doa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Janganlah kalian melakukan doa, baik doa masalah, makna yang pertama tadi, permohonan dengan lisan, maupun doa ibadah kepada satupun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat ini menjadi dalil. فَلَا تَدَعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا menjadi dalil bahwa segala bentuk ibadah, semua macam ibadah itu, wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala, tidak boleh untuk selainnya. Sebab seperti tadi, fala tada'u, ini doa memiliki dua makna, yaitu doa masalah dan juga doa ibadah. Doa ibadah, yakni segala bentuk ibadah, apapun itu. Jangan ditujukan kepada siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di dalam kalimat ini, fala tada'u ma'allahi ahada, terdapat sighah umum. Terdapat ungkapan umum, yakni yang memberikan makna menyeluruh. Memberikan makna menyeluruh. Ya. Apa itu? Ya. Yaitu kata ahadan. Kata para ulama, ya, ahadan ini merupakan isim nakirah. Ya, isim nakirah. Di dalam kalimat larangan seperti kalimat ini, fala tada'u ma'allahi ahadan, kalimat larangan. Isim nakirah di dalam kalimat larangan, maka memberikan makna yang umum, yakni menyeluruh, mencakup semua yang bisa dimasukkan ke dalam kata tersebut. Semua yang bisa dimasukkan ke dalam kata ahad. Yang dapat dimasukkan ke dalam kata ahad, yakni siapapun dan apapun. Manusia, jin, malaikat, ya, demikian juga apapun, ya, benda apapun, pepohonan, bebatuan, ya, patung berhala, ya, kuburan, ya, dan lain sebagainya, semuanya, semuanya bisa dimasukkan ke dalam kata ahad. Ahad mencakup semuanya, siapapun dan apapun. Berarti larangan beribadah kepada selain Allah ini mencakup semua, ya, segala sesuatu, ya, siapapun dan apapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyeluruh dari segi objeknya, beribadah kepada siapapun dan apapun. Kemudian masih ada bentuk umum juga di dalam kalimat ini, yaitu fala tada'u, fala tada'u. Kata para ulama, fi'il, ya, fi'il itu memiliki sifat seperti isim nakirah. Fi'il, ya, sifatnya seperti isim nakirah, mengandung makna seperti isim nakirah. Dan seperti tadi kaidahnya, kaidah usul fikihnya, isim nakirah di dalam kalimat larangan, ya, ya'um, memberikan makna yang menyeluruh. Sehingga fala tada'u, janganlah kalian menyeru, janganlah kalian beribadah, mencakup semuanya, yakni semua bentuk ibadah. Jangan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada dua, ya, apa, bentuk umum, makna yang umum atau menyeluruh di dalam kalimat ini. Yang pertama dari segi objeknya, jangan beribadah kepada siapapun dan apapun. Dan yang kedua adalah bentuk ibadahnya, ibadah apapun, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tada'u ma'allahi ahada. Kemudian beliau penulis rahimahullah mengatakan, menyebutkan dalil, ya, menyebutkan dalil sekaligus hukum orang yang menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah. Hukumnya bagaimana? Setelah tahu larangannya, larangan beribadah kepada selain Allah, ya, dan ibadah itu segalanya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukum dan vonis untuk orang yang melakukannya bagaimana? Beliau rahimahullah mengatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Faman sarafa minha syai'an, maka barang siapa sarafa, memalingkan, mengalihkan, minha dhamir atau kata ganti ha pada minha kembali ke ibadat, ibadah. Ini faman sarafa minal ibadah atau min anwa'il ibadah, maka barang siapa mengalihkan, memalingkan sebagian, ya, minha, dari macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah itu, syai'an, sesuatu. Ya, barang siapa memalingkan, mengalihkan satu dari macam-macam ibadah itu, li ghairillah, untuk selain Allah, yang semestinya untuk Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah musyrik. Syirik apa? Akbar atau asghar? Beliau mengatakan kafir. Yani syirik akbar. Bukan atau tidak hanya syirik asghar. Sehingga hukum, ya, beribadah kepada selain Allah, ya, walaupun, ya, sedikit ibadah, satu ibadah saja, hukumnya adalah syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah. Dan ya harus kita ingat perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, ya, termasuk perbedaan definisinya. Ya. Syirik akbar di dalam perkara ibadah, yakni sampai apa? Sampai menghamba, merendah dengan sangat, disertai dengan kecintaan, ya, yang maksimal, rasa pengagungan yang sangat besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syirik akbar, dan itu adalah syirik dalam hal ibadah. Adapun syirik asghar, walaupun dinamakan syirik tetapi tidak ada unsur seperti itu, tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Ya, syirik asghar, ya, tidak sampai ada unsur beribadah kepada selain Allah. Apa itu unsur ibadah? Unsur ibadah tadi atadzallul hubban wa ta'dhiman, merendah dengan sangat disertai dengan, ya, rasa cinta dan pengagungan yang totalitas, sangat besar, maksimal. Itu baru ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, menjadi syirik akbar. Adapun syirik asghar tidak ada unsur tersebut. Ya, sebagai contoh orang yang melakukan riya atau orang yang riya di dalam ibadah. Orang yang riya di dalam ibadah, bisa jadi ibadahnya itu dia tujukan kepada Allah, dia beribadah kepada Allah memang. Penghambaannya, perendahan dirinya, itu kepada Allah. Hanya saja ada unsur riya, yaitu ingin dilihat oleh orang lain, lalu dipuji. Mendapatkan kedudukan di mata orang lain. Dan tidak ada unsur dia menghamba, merendah, mengagungkan orang tersebut. Tidak ada unsur seperti itu. Ya, tidak ada unsur merendahkan diri dengan sangat kepada orang lain. Perendahan dirinya tetap hanya kepada Allah. Sehingga ibadahnya kepada Allah tetapi, ya, tercampuri dengan niat yang tidak ikhlas, yaitu riya. Sehingga menjadi syirik asghar. Ya, demikian juga sum'ah. Ya, demikian juga contoh syirik asghar yang lain memakai apa? Misalkan, ya, tamimah, jimat. Ya. Memakai jimat umumnya itu syirik asghar. Pada asalnya syirik asghar. Tidak sampai orang itu menghamba, memuja, ya, merendahkan diri dengan sangat kepada benda itu, tidak. Ya. Tidak sampai, sehingga itu tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah, sehingga hukumnya hanya syirik asghar. Tapi tetap syirik asghar adalah dosa yang sangat besar. Sehingga yang dimaksud di sini, yang hukumnya adalah syirik akbar, adalah yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa memalingkan, mengalihkan, ya, satu sebagian dari macam-macam ibadah itu untuk selain Allah, ini sampai ada unsur ibadah kepada selain Allah, tadzallul hubban wa ta'dhiman, merendahkan diri dengan sangat, serta dengan pengagungan dan kecintaan, kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik lagi kafir. Na'udzubillah. Beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya. Nah, dalil-dalil semacam ini ya semestinya kita hafalkan dengan baik. Kita hafalkan, kita ingat-ingat ya, karena ini merupakan poin-poin yang paling mendasar di dalam akidah kita. Ya, kitab Thalathatul Usul ini ya termasuk kitab-kitab yang ringkas yang menyebutkan dasar-dasar akidah seorang muslim. Ya, sehingga ya sebisa mungkin dalil-dalil semacam ini dihafalkan. Beliau menyebutkan dalil ya, memalingkan, mengalihkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar, kufur. Dalilnya kata beliau, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدَعُ, dan barang siapa menyeru. Ingat seperti tadi, yada'u, doa. Yada'u, masdarnya adalah doa seperti tadi. Mencakup apa? Dua macam doa. Yaitu doa masalah dan doa ibadah. Jadi keliru kalau membatasi makna doa di dalam ayat-ayat semisal ini dengan doa masalah. Yang artinya doa memohon secara lisan. Adapun bersujud kepada selain Allah itu bukan doa. Ya, menyembelih kemudian ya menyembelih kemudian di apa persembahkan kepada ya selain Allah ya itu juga bukan doa, sehingga tidak masuk dalam ayat ini. Nah, ini ya pemahaman yang sangat keliru, salah. Sebab sekali lagi istilah doa di dalam Al-Qur'an mencakup dua makna, yaitu doa masalah yang artinya adalah memohon dengan lisan, dengan ucapan. Dan yang kedua adalah doa ibadah, yaitu menghamba, merendahkan diri dengan sangat, disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang besar. Sehingga mencakup doa masalah dan doa ibadah. Demikian pula di dalam ayat ini mencakup keduanya. وَمَنْ يَدَعُوا, barang siapa yang menyeru, melakukan doa. Baik doa masalah maupun doa ibadah. Ma'allahi ilahan akhar. Kepada ilahan akhar, sembahan lain. Ma'allah, bersama Allah. La burhana lahu bihi. Yang dia tidak memiliki burhan, argumen, dasar. Yang membenarkannya. Fa'innama hisabuhu inda rabbih. Maka hisabnya hanya ada pada Rabbnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman. Akan dihisab oleh Allah dan akan diazab. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Nah, seperti tadi, menggunakan kaidah usul fiqih, ya, kaidah-kaidah semacam ini sangat penting, ya. Walaupun ya itu sebenarnya dipelajari oleh ya para penuntut ilmu yang memang fokus mempelajari ilmu syar'i. Ya, namun sesekali kita singgung karena untuk memahamkan kepada kita semua bagaimana para ulama menyimpulkan hukum, menyimpulkan faedah dari ayat atau hadis. Seperti tadi, wa may yada'u. Yada'u ini fi'il. Dan fi'il terkandung di dalamnya ya makna isim nakirah. Sifatnya seperti isim nakirah. Fi'il itu seperti isim nakirah. Dari segi kandungan maknanya menunjukkan makna seperti isim nakirah. Dan yada'u fi'il ini terdapat di dalam kalimat syarat. Ada man, barang siapa. Kan ada kalimat larangan. Ada kalimat negatif, ada kalimat ini syarat, man. Man termasuk isim-isim syarat, termasuk partikel syarat. Intinya para ulama usul fiqih mengatakan, menetapkan ya, bahwa isim nakirah di dalam kalimat syarat juga ya, memiliki makna yang umum, luas, menyeluruh, mencakup semua yang bisa dimasukkan ke dalam kata tersebut. Maka kesimpulannya, yada'u di sini mencakup semua macam doa. Baik doa masalah, memohon dengan lisan, ya, maupun doa ibadah. Demikian juga mencakup semua bentuk ibadah. Ibadah apapun itu. Entah ibadah salat kepada selain Allah, ya, atau ibadah adzabah, menyembelih hewan yang dikorbankan lalu dipersembahkan, ya, atau ibadah, ya, yang lain. Segala bentuk ibadah masuk ke dalam kata ini. Wa may yad'u, barang siapa yang berdoa dan beribadah dengan segala bentuknya, apapun itu, ilahan akhar, kepada sembahan yang lain bersama Allah. Nah ini, berarti kesyirikan, memalingkan, mengalihkan suatu ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Hukum orang yang melakukannya, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat. Innahu la yufrihul kafirun. Ya, tentu kita meyakini bahwa awal ayat dengan akhir ayat itu saling berkaitan. Ya. Di awal ayat yang Allah sebutkan adalah orang yang menyeru, berdoa, beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu yang Allah sebutkan di awal ayat. Tetapi di akhir ayat yang Allah sebutkan justru al-kafirun, orang-orang yang kafir. Terus apa keterkaitannya? Tentu ada keterkaitan, tidak mungkin. Ya, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu tidak berfaedah. Semuanya berfaedah dan semuanya saling berkaitan. Ya. Maka para ulama menyimpulkan ya, bahwa orang yang memalingkan suatu bentuk ibadah kepada sembahan lain selain Allah, hukumnya adalah yang tersebut di akhir ayat. Yaitu kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Yang Allah maksud adalah pihak yang sama. Ya. Pihak yang sama. Orang-orang yang sama. Yaitu orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Dan seterusnya, hukumnya adalah kafir. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Siapa? Yaitu orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ingat, yang dimaksud adalah yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Adapun syirik asghar, maka tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian, perlu kita fahami bahwa kalimat la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki bukti yang membenarkannya. Kata para ulama, ini sekedar sifah kasyifah. Sekedar menerangkan realita. Realita orang yang melakukan kesyirikan adalah tidak memiliki bukti, hujjah, argumen yang membenarkan kesyirikan tersebut. Itu realitanya. Sifah kasyifah istilahnya. Atau bayan lil waqi', untuk menerangkan realita. Ya. Bukan maksudnya kalau punya argumen yang membenarkan kesyirikan berarti boleh. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Bukan maksudnya seperti tadi. Yang dilarang adalah berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dalam keadaan tidak memiliki bukti argumen yang membenarkan, berarti kalau punya argumen yang membenarkan boleh beribadah kepada selain Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Inilah yang diistilahkan dengan sifat kasyifah. Adapun kalimat fa innama hisabu inda rabbih ini, ya, terangkan oleh para ulama maksudnya adalah ancaman. Ya, hisabnya, maka hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diancam oleh Allah, dia akan dihisab, ya, akan ditampakkan kembali kepadanya kesyirikan-kesyirikannya, lalu dimintai pertanggungjawaban. Naam. Kemudian, ya, setelah kita memahami bahwa semua ibadah itu hanya untuk Allah, tidak boleh sedikit pun darinya ditujukan untuk selain Allah, dan jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan dari Islam, tidak hanya syirik asghar. Ya. Berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan dalil-dalil untuk macam-macam ibadah yang telah beliau sebutkan secara global. Di dalam paragraf sebelumnya, ketika beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan, dan di antaranya juga adalah doa, khauf, raja, tawakkul dan seterusnya. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan dalil-dalilnya. Dalil yang membuktikan bahwa itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah ibadah. Sekali lagi, yang akan kita baca adalah apa? Dalil-dalil, ya, yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah ibadah. Sehingga tidak boleh seorang beralasan, mana ini ibadah? Kata siapa ini ibadah? Bukan ibadah. Akhirnya dia melakukan hal itu kepada selain Allah, untuk selain Allah, dengan alasan ini bukan ibadah. Ya. Kenapa kamu menyembelih hewan ini? Ya. Untuk jin, kan syirik. Kata siapa syirik? Kan ini bukan ibadah. Kata mereka seperti itu. Ya. Kenapa kamu beristighatsah kepada selain Allah? Ya, syirik nanti. Ya. Mereka menjawab, ya, ini bukan ibadah. Jadi boleh, ini kan bukan ibadah. Istighatsah itu bukan ibadah. Nah, itulah yang beliau maukan di sini, membuktikan dengan dalil-dalilnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah ibadah yang jika ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik akbar, walaupun para pelakunya ya tidak mengakui bahwa itu adalah ibadah. Jadi beliau menyebutkan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa itu semua adalah ibadah. Nah, dan perlu kita ingat di dalam apa, definisi ibadah, pengertian ibadah, ya, ibadah memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah dengan melihat perbuatan hamba itu sendiri, keadaan hamba, yaitu tadhallul hubban wa ta'ziman, merendahkan diri disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Adapun pengertian yang kedua adalah apa? Dengan melihat ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah, yaitu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah yang kedua inilah sarana, ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, itulah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di sini. Yani sarana-sarana untuk beribadah kepada Allah adalah ini. Doa. Seperti doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyu', khasyah, inabah dan seterusnya. Kemudian nah, sebelum kita memulai membaca keterangan beliau rahimahullah, perlu kita fahami ini sebagai kaidah, ya, untuk menetapkan suatu perbuatan atau ucapan itu ibadah ataukah bukan. Sebab pengertian ibadah tadi apa? Setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah ibadah? ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Nampaknya sudah pernah kita pelajari ya, bagaimana caranya mengetahui, menyimpulkan dari dalil tentunya, bahwa ucapan ini dicintai oleh Allah, perbuatan ini dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Nah, di antara yang menunjukkan bahwa Allah mencintai suatu ucapan dan perbuatan, sehingga itu adalah ibadah, di antaranya adalah apa? Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, al-amr, diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan suatu ucapan, berarti pasti Allah mencintai ucapan tersebut. Kesimpulannya, ucapan itu adalah ibadah. Allah memerintahkan suatu perbuatan, berarti perbuatan itu dicintai oleh Allah. Kesimpulannya, perbuatan itu adalah ibadah, yakni sarana yang bisa kita gunakan untuk menghamba, mengungkapkan penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ya, Allah menjanjikan pahala. Allah menjanjikan pahala. Barang siapa yang mengucapkan ini, maka pahalanya, balasannya, keutamaannya adalah ini. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka pahalanya, ya, ganjarannya adalah ini. Oh, berarti pasti Allah mencintai ucapan dan perbuatan tersebut. Seandainya Allah tidak mencintai ucapan dan perbuatan itu, maka tidak mungkin Allah menjanjikan pahala. Yang ketiga adalah Allah memuji ucapan atau perbuatan tersebut, dipuji oleh Allah. Ya, ucapan, suatu ucapan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perbuatan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji pelakunya. Allah memuji pelakunya. Ya. Pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan sebagai apa? Merupakan hamba-hamba yang beriman. Berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan pujian-pujian yang lain. Intinya dipuji oleh Allah, menunjukkan bahwa itu adalah ibadah, ucapan dan perbuatan ibadah. Kemudian, ya, hal yang lain yang juga menunjukkan Allah mencintai suatu ucapan dan perbuatan adalah, ya, Allah, ya, dengan tegas, sharih, ya, menyatakan mencintai perbuatan itu atau pelakunya. Dengan sharih, dengan tegas, Allah menyatakan mencintai ucapan atau perbuatan itu atau pelakunya. Ya, seperti apa? Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muqsit, yakni yang adil. Oh, berarti bersikap adil adalah ibadah, karena orang-orangnya dicintai oleh Allah. Ya, berarti al-adl, ya, itu adalah ibadah. Juga seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang cepat dan banyak bertaubat. Oh, berarti taubat itu ibadah karena Allah mencintai para pelakunya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Oh, berarti bersuci itu adalah ibadah. Ya, jadi dengan tegas Allah menyebutkan cinta kepada perbuatan itu atau pelakunya. Nah, kemudian ya, indikasi yang lain yang menunjukkan Allah mencintai suatu ucapan atau perbuatan adalah ancaman. Ya, bagi yang meninggalkannya. Ancaman bagi yang meninggalkannya. Menunjukkan bahwa ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah. Ya. Karena Allah mencintai ucapan atau perbuatan itu, maka Allah mengancam yang tidak mau mengucapkannya atau tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Karena Allah ya mencintai ucapan dan perbuatan tersebut. Paham? Dan mungkin di sana ada indikasi-indikasi yang lain, intinya itu kaidah untuk menyimpulkan dari dalil, entah itu ayat atau hadis yang sahih, bahwa suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah, sehingga itu adalah ibadah. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil untuk contoh ibadah yang pertama, yaitu doa. Yaitu ibadah berdoa. Beliau rahimahullah mengatakan, wa fil hadith. Beliau langsung menyebutkan dalilnya. Wa fil hadith ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan di dalam hadith, ad-du'a, berdoa itu adalah mukh. Ya, mukh yani inti. Al-ibadah, inti ibadah. Naam. Berdoa itu adalah inti ibadah. Ibadah yang paling inti adalah ad-du'a. Hadis ini dengan lafaz atau redaksi ini ya dilemahkan oleh para ulama. Ya, adapun hadis yang sahih disahkan oleh para ulama itu dengan redaksi dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah, dengan kata huwa bukan bukh. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam, doa itu adalah ibadah. Naam. Ad-du'a huwal ibadah. Itu lafaz hadis yang sahih. Nah, di dalam hadis ini sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa apa? Doa itu adalah ibadah. Ya sudah jelas. Sudah tegas dinyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Tidak perlu sulit untuk memahami bagaimana mengambil kesimpulan. Sehingga doa itu adalah ibadah. Kemudian dalil yang kedua berupa ayat untuk membuktikan doa itu adalah ibadah. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, beribadah kepadaku, sombong untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke dalam jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Karena sombong di dunia, maka di akhirat menjadi makhluk-makhluk yang dihinakan. Surat Ghafir ayat 60. Naam. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dari ayat ini? Bahwa doa itu adalah ibadah. Naam. Ada beberapa sisi untuk mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa doa itu adalah ibadah. Sisi yang pertama, Allah perintahkan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya, seperti tadi, perintah ya menunjukkan Allah mencintai suatu ucapan atau perbuatan yang berarti ucapan atau perbuatan itu adalah ibadah. Ini perintah, ud'uni. Ini bentuk kalimat perintah. Berdoalah kepadaku. Perintah. Ini sisi yang pertama, cukup jelas. Kemudian sisi yang kedua, Allah ya menjanjikan pahala, yaitu istijabah, dikabulkannya doa, astajib lakum. Ini kan pahala yang dijanjikan oleh Allah, balasannya jika berdoa, yaitu istijabah, Allah mengabulkan doa. Ini sisi yang kedua. Ketika Allah menjanjikan balasan atas suatu ucapan atau perbuatan, maka jelas ucapan atau perbuatan itu dicintai oleh Allah dan berarti itu adalah ibadah. Sisi yang ketiga yang dengannya juga bisa disimpulkan dari ayat ini bahwa doa itu adalah ibadah. Sisi yang ketiga adalah ancaman bagi yang sombong ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini ibadah apa? Terutama ibadah doa, karena itulah yang sedang dibahas. Ya. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk melakukan ibadah kepadaku, yakni doa, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ini ancaman dari Allah bagi orang yang enggan berdoa kepada Allah. Ini sisi yang ketiga. Karena Allah memberikan ancaman, mengancam orang yang tidak melakukannya. Tidak melakukan doa, berdoa kepada Allah. Ini sisi yang ketiga. Masih ada sisi yang keempat. Ini namanya wujuhul istinbat. Ya, sisi-sisi ya mengambil kesimpulan dari dalil, ya mengambil kesimpulan dari dalil, cara mengambil kesimpulan dari dalil. Sisi yang pertama tadi karena ada perintah, yang kedua karena Allah menjanjikan balasan yaitu istijabah, mengabulkan doa, yang ketiga karena Allah mengancam orang yang tidak mau melakukannya, ancamannya apa? Masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhinakan. Dan sisi yang keempat, karena Allah menyebutkan, ya, karena Allah menyebut doa di akhir-akhir ayat dengan istilah ibadah, dengan istilah nama kata ibadah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, padahal yang dimaksud ibadah apa? Doa. Oh, berarti doa itu adalah ibadah, persis seperti hadis tadi, ad-du'a wal ibadah. Di awal-awal ayat yang Allah sebutkan adalah doa. Di akhir-akhir ayat yang Allah sebutkan adalah ibadah. Padahal yang dimaukan sama. Oh, berarti doa itu adalah ibadah. Ini setidaknya empat sisi. Empat cara mengambil kesimpulan dari ayat ini. Bahwa doa itu adalah ibadah. Karena Allah perintahkan. Karena Allah janjikan balasan. Karena Allah memberikan ancaman bagi yang tidak mau berdoa kepada Allah. Demikian juga karena Allah menyebut doa di akhir-akhir ayat dengan istilah ibadati, ibadah kepadaku, yakni doa. Berarti doa itu adalah ibadah. Naam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengancam atau murka kepada orang yang tidak mau berdoa dan memohon kepadanya. Ya, jadi keliru keyakinan sebagian orang, saya tidak berdoa, saya tidak mohon kepada Allah. Ya. Ya, dengan anggapan itu semakin memuliakan Allah, ya, karena tidak meminta perkara-perkara duniawi atau ukhrawi, ya. Ibadah hanya ibadah kepada Allah, tapi tidak meminta apapun kepada Allah, berarti memuliakan Allah, ya. Nah, itu keliru. Sebab ketika kita memohon kepada Allah, justru berarti kita menghamba kepada Allah, merendah, dan mengungkapkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak meminta memohon kepada Allah, yaghdab 'alaih, maka dia akan murka kepadanya. Jadi Allah justru akan murka kepada orang yang tidak mau memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.